Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, ayat yang ke-253, ada tanbih mungkin salah ucap ketika itu. Pada tafsir ayat ke-248, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ عَلَامَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ أَصُّنْدُوكُ. InsyaAllah yang betul demikian. أَنْ يَأْتِيَكُمْ أَصُّنْدُوكُ أَلَّذِي فِيهِ أَتَّوْرَاتُ. Dengan dhammah qaf. Dan Nabi mereka mengatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya tanda kekuasaan ataupun kerajaan dia memiliki hak untuk menjadi raja. An ya'tiyakum as-sunduku, sunduk yakni kotak yang di situ terdapat kitab Taurat, demikian pula asa Musa, demikian pula hal-hal yang lain yang menjadi peninggalan keluarga Musa dan Harun. Nah, seperti dalam ayat an ya'tiyakum at-tabutu, an ya'tiyakum at-tabutu, tabut di makna as-sunduk. Thumma qala Allahu 'azza wa jalla tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال المفسر رحمه الله تعالى هؤلاء الرسل الكرام تلك الرسل mereka para rasul yang mulia, al-kiram jamak dari al-karim, rusul jamak dari rasul, bisa ar-rusulu dengan dhammah sin ar-rusulu ataupun ar-ruslu dengan sukun sin. Naam, ini juga ada dalam qiraah mutawatirah, dibaca ar-rusulu ataupun ar-ruslu dengan mensukun sin. Mereka para rasul al-kiram yang mulia, isyarat kepada para rasul yang telah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, atau di sini maknanya adalah tilkar rusul, yakni sebagian rasul. Naam, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para rasul yang mulia, faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah menjadikan sebagian mereka memiliki keutamaan dari sebagian yang lain. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Di sini menunjukkan bahwasanya para rasul, para nabi dan para rasul ini bertingkat-tingkat. Sebagian yang lain lebih tinggi dari sebagian yang lainnya, sebagian mereka lebih tinggi daripada sebagian yang lain, sebagian mereka diberikan kekhususan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya di antara para rasul tersebut ada yang mencapai predikat sebagai ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tafdil bainahum. Bahwasanya mereka tidaklah satu tingkatan. Demikian pula dan dijadikan sebagai khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan kekhususan yang lain. Qala bihasabi ma mannallahu bihi alaihim. Sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Faminhum man kallamahullahu ka Musa wa Muhammadin alaihim assalatu wassalam. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara langsung. Allah ajak bicara langsung ke Musa seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya dari tafsir ini ke Musa wa Muhammad menunjukkan bahwasanya yang diajak bicara bukan hanya dua nabi ini, namun ada yang lainnya, Nabi Adam dan yang lainnya. Naam. Dan secara tersendiri Nabi Musa alaihissalam dikenal dengan Kalimur Rahman. Ya, nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi hadza itsbatu sifatil kalami lillahi azza wa jalla 'ala al-wajhi al-la'iqi bi jalali. Minhum man kallamallahu. Maka pada ayat ini terdapat penetapan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah alal wajhi allaiqi bijalali, sesuai dengan kemahabesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara ya bisautin wa huruf. Allah berbicara dengan suara yang didengar. Allah berbicara dengan huruf yang difahami. Ya, bukan yang difahami oleh sebagian ahli bid'ah. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah berbicara adalah kalam nafsi yang diyakini oleh kaum Al-Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah. Makin banyak. Tayyib, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah berbicara dengan pembicaraan hakiki di sautin wa harf. Demikian yang dijelaskan oleh ulama. Dengan saut yang didengar oleh malaikat Jibril, ya, yang didengar oleh nabi yang diajak bicara oleh Allah langsung. Naam, bukan pembicaraan dalam diri Allah kemudian difahami oleh malaikat Jibril. Naam. Atau dengan istilah lain bahwasanya dengan hikayah ataupun ibarat, ini yang difahami oleh ahli bid'ah wal ahwa minal asy'ariyah wal maturidiyah. Atau yang lebih parah daripada itu bahwasanya Allah tidak memiliki sifat bicara. Allah tidak memiliki sifat bicara. Tentu barakallahu fikum haula ahlu al bid'ah wal ahwa. Ya. Mereka bermaksud ingin membedakan antara Allah dengan makhluknya, namun mereka terjatuh pada penyerupaan yang lain. Ya. Menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk yang ada kekurangannya. Makhluk saja berbicara, dan sifat bicara itu adalah merupakan sifat kesempurnaan. Mengapa Allah zat yang menciptakan pembicaraan, menciptakan makhluk yang bisa berbicara, kemudian disifati dengan tidak bisa berbicara. Minhum man kallamallahu. Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling beruntung. Mengapa? Karena mereka senantiasa menjadikan dalil yang menjadi patokan utama. Berdalil, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, baru kemudian menetapkan kaidah, ketentuan thayyib. Berbeda halnya dengan ahli bid'ah wal ahwa. Menetapkan keyakinan baru mencari dalil. Kalau tidak sesuai dengan keyakinan mereka, diotak-atik, ya. Diubah, diganti dan semisalnya. Qala rahimallahu taala wa minhum man rafa'ahu Allahu darajatin 'aliyatan. Ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka wa rafa'a ba'dhum darajat. Dan di antara para nabi dan para rasul ada yang rafa'ahullah, Allah angkat dia darajatin, sekian derajat, aliyatin, yang tinggi, seperti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ba'athu maqaman apa? Mahmudah. Dan bangkitkan dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menduduki maqam yang terpuji. Ya. Yang memegang liwaul hamd, bendera pujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya sayyidu waladi Adam. Qala bi'umumi risalatihi, disebutkan di sini bentuk-bentuk Allah mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'umumi risalatihi, di antaranya dengan keumuman risalah yang beliau bawa, yakni beliau diutus untuk seluruh manusia. Berbeda halnya dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, mereka diutus kepada kaumnya, diutus untuk kaumnya masing-masing. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memiliki keistimewaan di antaranya utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun. Di antaranya apa? Ya, beliau diutus untuk seluruh manusia, jin dan manusia. Allah juga mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai nabi kecuali untuk semua manusia. Semuanya bi umumi risalati. Qala wa khatmi an-nubuwati bihi. Dan sebagai penutup kenabian, khatmi an-nubuwati bihi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk dari keistimewaan beliau. La nabiyya ba'di, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahku. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum balakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai salah satu dari ayah lelaki di antara kalian. Bukan sebatas itu, namun dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa khatmi an nubuwati bihi. Qala wa tafdilu ummatihi ala jami'il umam. Demikian pula Allah mengutamakan umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap seluruh umat. Allah istimewakan, Allah berikan keutamaan. Di antaranya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnul akhiruna al awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, dan kita adalah umat yang, yakni umat yang terakhir yang ada di muka bumi, dan kita adalah umat yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini di antara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keistimewaan yang lainnya, ya. Seperti tayyib, dihalalkannya ghanimah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat terdahulu ketika menang dalam perang mendapatkan ghanimah harus dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan, tidak boleh bagi seorang pun yang mengambilnya, menyimpan. Tidak boleh dikumpulkan semua, kemudian datanglah api dari langit kemudian membakar ghanimah tersebut. Qala wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Qala wa atallahu ta'ala Isa ibna Maryam alaihi salam, dan Allah memberikan kepada Isa bin Maryam, Nabi Isa, al-bayyinati, Al-bayyinat, keterangan-keterangan. Al-mu'jizat, mu'jizat-mu'jizat, bukti-bukti kenabian beliau. Al-bahirati, yang bisa mengalahkan ya teknologi ketika itu, kecanggihan ketika itu, mukjizat yang luar biasa. Ka ibrahiman wulida a'ma bi idznillah taala, seperti sebutkan di sini contohnya mukjizat itu. Ka ibrahi, seperti menyembuhkan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Bayi yang lahirnya buta, ya, kemudian dia besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa menyembuhkan sehingga orang itu bisa melihat. Wa man bihi barasun bi idznillah, demikian pula orang yang pada dirinya terdapat baras, belang, ya, Allah sembuhkan melalui Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah. 3. Wa ka ihya'ihi al-mauta bi idznillah, demikian pula ihya'ihi, seperti Nabi Musa menghidupkan al-mauta. Al-mauta jamak dari mayyit, menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadahu bi Jibril alaihi salam, dan Allah menguatkan Nabi Isa alaihi salam, menolong membela Nabi Isa dengan malaikat Jibril alaihi salam. Demikian pula termasuk dari mukjizat Nabi Isa ketika kecil, masih bayi, sudah berbicara dengan manusia dalam keadaan fil mahdi sabiya, di gendongan ibunya Maryam. Qala rahimahullah ta'ala, walau sya'allahu, seandainya Allah menghendaki, alla yaqtatila alladhina ja'u min ba'di ha'ula'ir rusul, seandainya Allah menghendaki agar tidak saling membunuh, saling berperang orang-orang yang datang setelah para nabi dan para rasul. Seandainya Allah menghendaki, ya, manusia tidak akan berperang satu sama lain ketika para nabi dan para rasul diutus, sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu ma qatatalu, setelah para nabi dan para rasul itu membawa mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu, setelah al-bayyinat, bukti-bukti, mukjizat dan semisalnya datang kepada manusia, maka tatalu, niscaya manusia tidak akan saling membunuh, tidak akan saling berperang, bermusuhan satu sama lain. Qala walakin waqa'a al-ikhtilafu bainahum, namun terjadi ikhtilaf, perselisihan di antara mereka setelah datangnya para nabi dan para rasul. Apa bentuknya? Faminhum man thabata ala imanihi wa minhum man asarra ala kufrih. Manusia terpecah. Di antara mereka ada yang sabata ala imanih, kokoh di atas keimanannya, mengikuti jalan para nabi dan para rasul. Dan di antara mereka ada yang asarra, terus menerus di atas kekufurannya karena sombong, karena tendensi duniawi ataupun yang lainnya. Maka terjadilah ikhtilaf, terjadilah ya permusuhan, perbedaan, terjadi perbedaan di antara mereka yang mewajibkan adanya al-iqtital, permusuhan, pembunuhan, peperangan di antara mereka. Wa minhum man asarra ala kufrih walau syaa'allahu ba'dama waqa'al khilafu bainahum al-mujibu lil-iqtital maqtatalu. Seandainya Allah menghendaki setelah adanya perselisihan di antara mereka, perselisihan yang mewajibkan, yang berkonsekuensi, yang menuntut adanya al-iqtital, ya, adanya peperangan, pembunuhan, permusuhan satu sama lain, maqtatalu, ini saya enggak akan terjadi thayyib peperangan, pertempuran kalau Allah menghendaki, walaupun khilaf, namun apa, tidak terjadi al-iqtital seandainya Allah menghendaki hal demikian. Namun terjadilah apa yang terjadi, thayyib, disyariatkanlah jihad fi sabilillah dengan adanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, dengan adanya orang-orang berbuat syirik. Naam, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik takdir itu Allah ingin menguji siapakah yang istiqomah di dalam keimanannya. Siapakah yang layak untuk mencapai derajat siddiqin, syuhada dan salihin. Itu di antara hikmahnya. Kalau tidak ada ya kekufuran, tidak ada kemaksiatan, tidak ada kesyirikan, kebid'ahan, demikian pula tidak ada iblis, ya, enggak ada yang namanya siddiqin, syuhada, salihin. Semuanya lurus, satu ril, satu jalur. Dengan diciptakannya hal semacam itu, maka manusia bertingkat-tingkat. Ada yang kokoh keimanannya, ada yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang siap mengorbankan dirinya, hartanya, tenaganya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Di balik ujian itu ada hikmah yang besar. Ada mencapai derajat ini dan seterusnya. Walakinallaha yuwaffiqu man yasha'u li ta'atihi wal imani bihi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada siapapun untuk taat dan beriman kepada Allah. Walau syaa'allahu ma qatatalu. Naam. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa'allahu ma qatatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Walakinallaha yuwaffiqu man yasha'u li ta'atihi wal imani bihi. وَيُخَذِّلُ مَنْ يَشَاءُ. Dan Allah, ya, mentakhdhil, menelantarkan siapapun yang Allah kehendaki. Ya, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan taufik, bukan karena kezaliman dari Allah, namun karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu bahwasanya orang ini tidak layak mendapatkan hidayah. Karena Allah tahu memang orang ini tidak menginginkan, ya, jalannya lurus. Sudah jelas al-bayyinat wal mu'jizat yang datang kepada mereka, namun dia lebih memilih untuk menempuh jalan kesukaran, jalan yang akan mengantarkan dia ke azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhadzilu man yasha fayasihi wa yakfuru bihi. Dan Allah menelantarkan siapapun yang Allah kehendaki, sehingga dia memaksiati Allah dan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang Allah kehendaki dan apa yang Allah pilih. Di sini barakallahu fikum terdapat sifat iradah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasanya iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu mencakup terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan iradahnya hamba itu juga di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala. Hamba memiliki iradah, hamba memiliki, kalau kita melihat, coba antum lihat, faminhum man amana wa minhum man kafar. Di sini terdapat penetapan iradah bagi makhluk. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kufur. Di sini terdapat penetapan iradah lil ibad, bahwasanya makhluk punya iradah, kemauan. Ada yang ingin beriman, ada yang ingin kufur. Kemudian Allah tegaskan di akhir, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Di sini juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki iradah. Iradahnya Allah itu mencakup terkait dengan perbuatan Allah sendiri dan mencakup perbuatan hamba. Bahwasanya hamba itu tidaklah berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Naam. Tidaklah kalian berkehendak kecuali bila Allah mengendaki. Berbeda halnya dengan sebagian ahli bid'ah wal ahwa, bahwasanya manusia itu punya kehendak dan kehendaknya manusia mengalahkan kehendaknya Allah. Manusia itu hur, bebas. Kaum al-qadariyah, ya. Allah punya kehendak, makhluk punya kehendak, dan kehendaknya makhluk mengalahkan kehendaknya Allah. Ini adalah keyakinan yang menyimpang. Sekali lagi, ya, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan makhluk punya kehendak, Allah memiliki kehendak, dan tidaklah makhluk itu berkehendak kecuali bila Allah menghendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال المفسر رحمه الله تعالى يا من آمنتم بالله وصدقتم رسوله وعملتم بهديه. وهي orang يمن وهي orang آمنتم بالله, kalian yang beriman kepada Allah dan membenarkan, kalian membenarkan Rasulnya dan kalian yang mengamalkan petunjuknya. Akhriju az-zakata al-mafrudata, keluarkanlah zakat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhriju az-zakata al-mafrudah, anfiqu mimma razaqnakum, وتصدقوا مما أعطاكم الله قبل مجيء يوم القيامة قبل مجيء يوم القيامة. Dan sedekahkan, ya, sebagian karunia yang Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya hari kiamat. Anfiku mimma, minnya di sini min tab'idhiyah, min kemudian ma, mimma, minnya min tab'idhiyah, ya, dan bersedekahlah dari sebagian anugerah yang kami berikan, yang Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya hari kiamat. Di sini terdapat dorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang beriman, kaum mukminin, untuk mengeluarkan zakat yang wajib. Demikian pula mengeluarkan sedekah yang bersifat mustahab, ya, dari kelebihan harta yang kita miliki. Demikian pula dari sebagian harta kita. Pada ayat ini Allah mengatakan mimma razaqnakum, dari sebagian anugerah yang Allah rizkikan kepada kalian. Di sini barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya apa yang kita miliki itu adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bahwasanya semua itu datangnya dari Allah, bukan semata-mata kemampuan dan kemahiran kita, namun anugerah dari Allah. Mimma razaqnakum, sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang. maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang datang kepada kalian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Anfiku mimma razaqnakum. Qala hina qabla maji' yaumil qiyamati hina la bai'a fi tayyib hina la bai'a fayakunu ribhun wala mala taftajuna bihi anfusakum min azabillah la bai'un fihi. Atau bisa pula na'am lanya diilgha la bai'un fihi hina la bai'un fayakunu ribhun, ya, sebelum datang hari kiamat tatkala la bai'un tidak ada jual beli tayyib fayakunu ribhun ay fayahsuru ribhun yang di situ menghasilkan ataupun mewujudkan untung, jual beli yang mendatangkan keuntungan. Tidak ada lagi kesempatan. Mengapa? Tidak ada seorang pun yang mati dalam keadaan membawa hartanya. Dia dikubur, enggak ada harta yang dia bawa. Nah, yang dibawa adalah amalan dia, kebaikan ataukah kejelekan. Allah ingatkan la bai'un fihi wa la khullatun. La bai'un fayakunu ribhun, tidak ada hina la bai'un, tidak ada jual beli sehingga dihasilkan darinya keuntungan. Wala malun, tidak ada pula harta. Enggak ada harta yang kita bawa. Ya, sebanyak apapun mobilnya, seluas apapun tanahnya, sebanyak apapun rumahnya, ya, enggak dibawa mati. Yang dibawa adalah apa yang telah dia keluarkan di jalan Allah. Fahal laka min malika illa ma akalta fa afnait wa ma tasaddaqta fa amdai wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayyib, ya, tidaklah yang dimiliki manusia dari harta itu kecuali makanan yang telah dia makan kemudian habis, kemudian pakaian yang dia kenakan kemudian usang. Demikian pula wama tasaddaqta, dan apa yang engkau sedekahkan itulah yang fa'amdaita, itu yang engkau suguhkan untuk dirimu. Nas'alullah salamata wa taufiq. Wala malun taftaduna bihi, demikian pula tidak ada harta yang kalian jadikan sebagai fida, sebagai tebusan untuk diri-diri kalian min adzabillah, pada dari siksa-Nya Allah. Tidak ada harta yang bisa kalian jadikan sebagai tebusan untuk menebus diri kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan beramal adalah kehidupan dunia ini. Ya. Al-yawma 'amalun bila hisab, ghadan hisabun bila 'amal. Saat ini kehidupan dunia ini adalah kesempatan beramal sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya, belum dihisab. Dan kelak di akhirat adalah kesempatan untuk dihisab. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Wala sadaqatu shadiqin tunqidhukum, tidak pula sadaqah. Apa? Pertemanan dari seorang teman, yakni manfaat persahabatan yang dulu dia itu sebagai teman dekat dia, menjadi teman kerja dia, teman duduk dia, ya. Wala khullah, menjadi kekasih dia, menjadi sahabat karibnya. Wala sadaqatu shadiqin, yakni kedekatan teman, tungkidhukum, tidak bisa menyelamatkan kalian. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Al-akhillau, orang-orang yang berteman, bersahabat, pada hari itu, hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduun, satu sama lain bermusuhan, ya, di akhirat kelak. Kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali persahabatan dan pertemanannya itu dijalin karena agama Islam, karena ketakwaan dia, bukan semata-mata perkara dunia. Nah, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, di antaranya adalah wa rajulani tahaba fillahi ijtama alaihi waftaraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang memisahkan adalah apa? Al-maut, kematian. Walaupun tempatnya jauh ataupun dekat, dia terus menjalin persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Wala shadaqatu shadiqin tunqidhukum. Tidak pula khullah di sini thayyib, yakni persahabatan yang dijalin oleh temannya tidak bisa menyelamatkan dia. Ya. Kecuali tadi orang-orang yang beriman, bertakwa, mereka akan merasakan manfaatnya di akhirat kelak. Kaum mukminin yang sudah masuk surga mendapatkan kenikmatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya di neraka, yang ada dalam neraka. Ambil, selamatkan. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tali ukhuwah al-islamiyah al-imaniyah. Oleh karena itu, ya, disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, na'am, illam akhta adzkur, al-imam at-tabari, ibnu jari at-tabari, al-ukhuwah al-imaniyah al-islamiyah aqwa min al-ukhuwah an-nasabiyah, persaudaraan karena keimanan, karena akidah, karena Islam, itu lebih kuat daripada ukhuwah persaudaraan an-nasabiyah, karena keturunan. Fa inna al-ukhuwah an-nasabiyah tanqati'u bin ikhtilafi ad-din. Ukhuwah yang dibangun di atas nasab, keturunan, akan terputus ketika berbeda agama. Wal ukhuwah al-imaniyah la tanqati'u bi ikhtilafi an-nasab. Sementara persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, agama, tidak akan terputus walaupun berbeda nasabnya, berbeda garis keturunannya. Qala rahimallahu ta'ala wala syafi'un yamliku takhfifal 'adzabi 'ankum. Dan tidak ada syafi' yang memberikan syafaat, ya, tidak ada seorang pun makhluk, tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat, untuk takhfifal azab, meringankan azab bagi kalian. Naam. Kalau kita melihat tayyib ayat ini, ya, kalau kita hanya melihat ayat ini, mungkin kita mengatakan bahwasanya syafaat tidak berlaku sama sekali. Namun ayat semacam ini kita bawakan kepada syafaat al-manfiyah lil musyrikin wal kafirin. Buktinya apa? Wal kafiruna humudz zalimun. Ya. Dibawakan bahwasanya syafaat ini, syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan, ini bagi orang-orang kafir, orang-orang zalim. Adapun ahli al-ma'siyah minal muwahidin, sebagaimana kita tahu ini adalah akidah al-sunnah wal-jamaah, tanfa'uhum syafa'atul syafi'in, syafa'at orang-orang yang memberikan syafa'at dengan izin Allah, para nabi, para rasul, syuhada, salihin, malaikat, ya, anak-anak mereka, ini adalah orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafa'at. Tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Syafa'at itu berlaku untuk ahli tauhid. Adapun ayat semacam ini dan yang lainnya, ini dibawakan kepada orang kafir, orang musyrik yang keluar dari agama Islam. Qala wal kafiruna humuz zalimuna al mutajawizuna hududallah, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, di sini az-zalim, az-zulm, sebagaimana kita tahu bahwasanya zulm ada tiga, ad-dawawin salasah, diwan ataupun kezaliman itu ada tiga macam. Diwan la yaghfiruhullah, ya dosa, kemaksiatan, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asyirik, tayyib, kufuran dan semisalnya. Yang kedua diwan yaghfiruhullah, kezaliman, catatan amalan kejelekan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki, dosa kecil, dosa besar, dosa di bawah kesyirikan. Kemudian yang ketiga diwan la yatrukuhullah, diwan yang tidak dibiarkan oleh Allah, yakni zulmul abdi 'alal ibad, kezaliman hamba terhadap hamba-hamba yang lainnya, itu yang tidak dibiarkan. Akan terjadi kisos nanti di hari kiamat sebelum diselesaikan ya, kecuali kalau diselesaikan di dunia. Oleh karena itu barakallahu fikum usina wa iyakum, ya iyakum wadh-dhulm fa innadh-dhulm dhulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Suatu kezaliman terlebih lagi kepada saudara kita kaum muslimin, demikian pula orang-orang kafir. Orang-orang kafir selain muslim itu juga memiliki hak. Nanti juga kezaliman yang mereka rasakan itu juga akan diberikan hak bagi mereka untuk menuntut. Ya, kezaliman ini berlaku umum, baik kezaliman kepada muslim ataupun kafir ataupun kepada hewan, ya itu juga tidak boleh dilakukan. Nabi mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan, kegelapan pada hari kiamat. Kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.